kalian tak anjur. Nah salah lamun ku ring boga rasa dede kalian tak anjur. Sepanjang anjur setia akan muarek hianat cinta akan anu maturan poe bakal ayah salalah wasna salah wasna cinta urang sa.